Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk kita berkumpul di tempat ini dalam rangka menjalankan sebuah amalan yang mulia, yang besar faedahnya dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu amalan talabul ilmi, menuntut ilmu, mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya masih kita membahas seputar masalah tatayur, yaitu merasa sial atau menganggap sial dari burung-burung tertentu atau nama-nama tertentu atau lafaz-lafaz tertentu atau tempat-tempat tertentu dan yang lainnya dari sesuatu yang dianggap sial oleh sebagian manusia. Maka inilah yang dimaksud dengan at-tatayur. Dan at-tatayur telah kita sebutkan, ini memiliki dampak yang jelek, yang tidak bagus bagi diri seorang. Tidak hanya dia menghilangkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pula termasuk ke dalam kesyirikan. Dan juga ditambahkan oleh para ulama, di antara efek negatif, pengaruh buruk dari seorang yang terkena tatayur, menganggap sial sesuatu, itu akan membuat jiwanya sempit, nam tidak tenang, dan juga nam menunjukkan akhlaknya yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia telah berburuk sangka atau lemah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan apa yang dibawakan oleh Syekh Fauzan Habibullah menjelaskan tentang masalah tatayur. Kita ulangi sedikit, disebutkan di sini. Wahakadha dinul musyrikin wahidun. Dan seperti inilah gambaran agama orang-orang musyrik itu adalah satu. Haitsu intakasat qulubuhum wa uquluhum. Takalah hati-hati mereka dan akal-akal mereka sudah terbalik. Di mana mereka, orang-orang musyrikin, menganggap sial orang-orang yang terbaik dari kalangan para rasul. Sebagaimana yang kita sebutkan tentang Fir'aun dan kaumnya, takala menimpa mereka kejelekan, mereka lemparkan kejelekan ini, mereka tuduhkan kejelekan ini disebabkan karena Nabi Musa dan orang-orang yang mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, yatatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Maka apabila datang kepada mereka ya kejelekan, mereka mengatakan yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Mereka yang melemparkan kesialan tersebut, kejelekan tersebut disebabkan karena Nabi Musa dan orang-orang yang mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Begitu juga yang Allah gambarkan, Allah kisahkan tentang kaumnya Nabi Saleh, yaitu kaum Tsamud. Tatkala menimpa mereka, kepada mereka kejelekan-kejelekan, musibah-musibah, mereka pula bertatoyur dengan Nabi Saleh alaihi salam. Mereka mengatakan, At-toyarna bika wabimam ma'ak. Kami merasa sial disebabkan karenamu dan orang-orang yang mengikutimu. Begitu pula yang Allah sebutkan ya tentang orang-orang musyrikin. Mereka pula bertatoyur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala menimpa kepada mereka kejelekan, mereka mengatakan yaqulu hadhihi min indik. Mereka mengatakan sesungguhnya kejelekan ini disebabkan karena dirimu. Maka seperti inilah kata Syekh Fauzan Habibullah gambaran tentang agama kaum musyrikin, yaitu di mana akal-akal mereka dan hati-hati mereka itu sudah terbalik. Fa'taqadu asyarra biman huwa masdarul khair. Tatkala mereka meyakini bahwasannya kejelekan itu muncul dari orang yang terbaik dari umat ini, dari kalangan para rasul. Wahumur rasul alaihi salatu wassalam, yaitu mereka adalah para rasul alaihi salatu wassalam. Wa ma dzalika illa litamakkuni ad-dhalalati fi nufusihim wa intikasi fitrihim. Dan tidaklah hal itu kecuali karena kuatnya kesesatan yang ada pada jiwa-jiwa mereka dan rusaknya fitrah yang ada pada mereka. Wa illa, kalau tidak, fal khair wa syarru kilahuma biqadaillah wa qadrihi. Padahal ya kebaikan dan kejelekan keduanya itu adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dan takdirnya. Wa yajriyani hasiba hikmatihi wa ilmihi tafaddulan wa adlan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan, menakdirkan kebaikan dan kejelekan sesuai dengan hikmahnya dan ilmunya sebagai bentuk keutamaan dan keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fal khairu tafaddulun minhu wa jaza'un ala fi'li ta'ah. Maka kebaikan yang didapatkan oleh seorang itu adalah bentuk keutamaan dan balasan atas perbuatan ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tatkala seorang mendapatkan kebaikan, maka itu adalah balasan atau kebaikan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut. Wa syarru adlun minhu wa jaza'un wa 'uqubatun 'ala fi'lil ma'siyah. Sedangkan kejelekan yang didapatkan oleh seorang itu adalah sebagai bentuk keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan balasan serta uqubah, hukuman atas perbuatan maksiat yang telah dia lakukan. Dan alhamdulillah ya, di antara rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, kepada manusia, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah langsung menghukum seorang tatkala melakukan perbuatan maksiat. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala ya, tidaklah akan menghukum semua kesalahan seorang satu persatu, ya, sampai orang tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, sebanyak apapun kesalahan seorang, kalau dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang bagi seorang yang banyak melakukan kesalahan di siang hari. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya tatkala dia bertobat di malam hari. Begitu pula tatkala dia melakukan kesalahan-kesalahan di malam hari yang tidak terlihat oleh orang atau terang-terangan, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Inilah di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala, ya, itu mau menyiksa manusia disebabkan kesalahannya, ya, ada kesalahan langsung ditimpahkan ukubah, ada kesalahan langsung ditimpahkan hukuman, maka tidak akan ada manusia yang tersisa di muka bumi ini. Ada orang yang berdusta langsung dihukum oleh Allah, langsung ditimpakan azab. Ada orang yang melakukan maksiat langsung ditimpakan azab, ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpahkan hukuman yang berat, yang besar, melainkan karena penduduk tersebut, manusia tersebut sudah melampaui batas. Ya, sudah melampaui batas. Lihatlah gambaran-gambaran, kisah-kisah orang-orang terdahulu dari kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Karena disebabkan perbuatan yang melampaui batas yang ada pada mereka, yaitu tatkala kaumnya ya suka sama jenis, padahal sudah diingatkan oleh Nabi Nuh, Nabi Lut alaihi salam, tapi mereka masih tetap berada di atas kebiasaan mereka. Sudah ditegakkan hujah, ya. Kemudian mereka tidak mau kembali, ya, kepada fitrah mereka. Barulah Allah Subhanahu wa taala timpahkan azab dengan dibalikkan, ya, bumi mereka, dibenamkan, ya, mereka di dalam bumi. Begitu juga kisah-kisah yang lainnya. Nah, banyak sekali yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, begitu juga kisah-kisah, ya, di luar dari Al-Qur'an, kisah-kisah nyata, ya. Nah, yang ada di muka bumi ini, ya, adanya naam gunung, naam yang menutup sebuah kampung. Ada kisah ini di daerah pegunungan Dieng, ya, bisa dibaca, ya, kisahnya masih ada tertulis. Nah, ada sebuah kampung, nah, yang Allah Subhanahu wa taala, ya, timpahkan azab dengan, ya, melemparkan, ya, tanah, ya, yang menutup kampung tersebut. Yang anehnya ada kampung yang dilewati, ya, dari tanah yang ada di gunung tersebut, ya, karena pegunungan Dieng, karena Dieng, daerah Dieng adalah daerah pegunungan. Nah, ini kisah nyata, ya, banyak saksi hidup yang masih ada sampai sekarang ini. Nah, jadi ada sebuah kampung itu, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, timpahkan, ya, tanah, ya. Nah, yang menutup kampung tersebut. Yang herannya, yang anehnya, ada kampung yang dilewati oleh tanah tersebut. Kalau perhitungan manusia, kalau ada tanah longsor, dia akan melewati yang ada di depannya terlebih dahulu. Tapi ini tanah tersebut melompat, terbang. Nah, tidak mengenai, ya, kampung sebelumnya, tapi yang terkena adalah kampung setelahnya. Nah, ya, dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam tanah. Nah, ternyata, ya, menurut kisah orang-orang sekitar sana, nah, kenapa kampung tersebut ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena masyarakatnya sudah melampaui batas. Ya, musholah, masjid dijadikan tempat judi. ya, dan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya yang melampaui batas, dan yang lainnya seperti kisah di Palu, ya, naam, atau tsunami yang ada di Aceh, dan yang lainnya. Nah, semuanya disebabkan karena perbuatan yang melampaui batas dari manusia. Nah, kemudian fal khair, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 79, ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Apa saja yang terdapat pada dirimu berupa kebaikan, maka itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa saja yang menimpa pada dirimu berupa kejelekan, maka itu dari sisimu. Ini ya, perhatikan. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan kebaikan ya pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang ada pada dirimu berupa kebaikan, maka itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa saja yang menimpa pada dirimu sebuah kejelekan atau dari kejelekan, maka itu dari sisimu. Ya, ketika kejelekan itu disebutkan pada ayat ini kepada kita. Nah, ya, karena kejelekan ya, yang kita dapatkan itu mustahil ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mustahil Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksa, mengazab ya, orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu kejelekan-kejelekan, ukubah, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak lain disebabkan ya, karena diri kita masing-masing. Ya. Wa tatayyuru syirkun, kata Syekh Fauzan hamidahullah. Dan tatayyur adalah perbuatan kesyirikan. Likaunihi ta'allukun ala ghairillah. Ya, karena ya di dalamnya bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sisi yang pertama. Nah, kenapa tatayyur merasa sial ya terhadap sesuatu itu termasuk kesyirikan? Alasan yang pertama, karena di dalamnya ada unsur bergantung kepada selain Allah. Ya, karena dia setelah melihat sesuatu yang dia tidak sukai, dia bergantung kepada sesuatu itu. Ya, dia merasa sesuatu yang dia lihat tadi itu akan menimbulkan, ya, akan memberikan pengaruh jelek kepada dirinya. Ya, sehingga ya pada sisi ini terkandung di dalamnya unsur kesyirikan. Unsur yang kedua, kenapa tatayur itu termasuk kesyirikan? Wa'tiqadun bihusulil darar min makhlukin la yamliku linafsihi darran wala naf'an. Sisi yang kedua atau unsur yang kedua, kenapa tatayur termasuk ke dalam kesyirikan? Yang kedua adalah adanya keyakinan ya didapatkannya kemudaratan, kejelekan itu dari makhluk. Nah, ya, didapatkannya kejelekan dari makhluk. La yamliku li nafsihi dharran wala naf'an, padahal makhluk tersebut ya tidaklah bisa memberikan atau mengangkat kemudaratan dan memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Wa likaunihi min ilqa'i syaitan waswasatihi. Dan karena pula ya, di dalam tatayur ini ya ada unsur waswas terhadap syaitan. Ya. Ada unsur waswas terhadap syaitan. Ini sisi yang ketiga. Kemudian sisi yang keempat, walikaunihi yasduru 'anil qalbi khaufan wa khasyatan wa huwa yunafi atawakkal. Ini kenapa tatayur termasuk kesyirikan? Alasan yang keempat, karena akan bersumber, akan muncul dari hati seorang rasa takut dan khawatir yang itu menimbulkan atau menghilangkan tawakal yang ada pada seseorang. Ya, sebagaimana yang telah kita singgung. Naam. Ya. Adanya tatayur yang ada pada seorang itu akan menghilangkan rasa tawakal seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan alasan-alasan ini, naam, ya, tatayur ini termasuk ke dalam kesyirikan. Wasma'u ma qalahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam muhaddiran minat tatayur. Dan dengarlah oleh kalian apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari perkara tatayur, yang merasa sial terhadap sesuatu. Faqad rawa as-Saykhan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Maka sungguh Saykhan, yang dimaksud dengan Saykhan di sini adalah Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullah. Maka sungguh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim telah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. La adwa, ya, tidak ada penyakit yang menular. Tidak ada penyakit yang menular, menular. Dibahas oleh para ulama, naam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan la adwa. Ya, tidak ada penyakit menular. Ya, di sana ada riwayat-riwayat yang menyebutkan kita tidak diperbolehkan mendatangi sebuah tempat yang di situ terdapat wabah. Ya. Seolah-olah riwayat-riwayat ini naam bertentangan. Ya. Ada riwayat yang menyebutkan tidak ada penyakit menular. Ada riwayat yang lain, naam, kita harus lari, ya, dari tempat wabah. Yang tidak boleh kita mendatangi, yang mendekati, ya, sebuah tempat yang di situ terdapat wabah penyakit. Naam, seolah-olah, ya, bertentangan. Ya. Naam. Dibahas oleh para ulama, naam, la adwa, tidak ada penyakit menular, maksudnya adalah tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya. Ya. Akan tetapi penyakit bisa menular dengan sebab. Ya, jadi tidak bertentangan. Ya, maka oleh sebab itu kalau ada sebuah tempat yang itu terdapat wabah penyakit, kita ketahui di situ apakah penyakit taun atau penyakit yang lainnya, jangan kita dekati. Ya, khawatir dengan sebab kita mendekatinya, ya, itu tertular penyakit tersebut. Dan secara kenyataan ada, ya, penyakit itu bisa menular dengan sebab-sebab. Ya, mungkin karena kita memakai tempat makan yang sama, ya, cangkir yang sama, gelas yang sama, ya, dipakai oleh orang yang terkena penyakit tadi, ya, kemudian mungkin ada bekas air liurnya yang dia terkena penyakit, kemudian dipakai oleh yang lain sehingga menularkan penyakit tersebut. Nah, jadi ada penyakit yang bisa menular. Tapi itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pula orang yang naam semuanya sudah, ya, dia lakukan. Ya. Dia tidur bersama sama istrinya sama anaknya yang terkena penyakit, tapi tidak juga dia terkena. Ya, menunjukkan, ya, seorang mendapat penyakit itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang mungkin, ya, bisa kita contohkan pada saat ini, ya, virus corona. Ya. Virus yang bisa menular tentu dengan sebab-sebab. Ya. Apakah itu dengan, ya, ludah atau pilek. Ya, ini bisa menular, ya. Nah, atau, ya, menggunakan bejana yang sama mungkin. Tapi ada pula yang satu rumah ada yang terkena corona, ada juga tidak, padahal tidur bareng. Ya. Nah, makan dengan bejana yang sama. Ya, tapi tidak terkena corona. Ya, menunjukkan penyakit itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak ada penyakit menular, maksudnya adalah tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Ya. Dengan sendirinya. Ya. Karena di sana ada penyakit yang bisa menular dengan sebab. Ya, dengan sebab-sebab. Wala tiyaratah, dan tidak ada tiyarah. Ya, tidak ada ya, merasa sial terhadap sesuatu. Jadi enggak ada keyakinan-keyakinan ya, tidak benar keyakinan-keyakinan yang mengatakan ya, burung-burung atau binatang tertentu itu bisa menimbulkan kesialan. Nama-nama tertentu, tempat-tempat tertentu, orang-orang tertentu itu bisa menimbulkan kesialan, itu tidak ada. Ya. Kemudian wala hamah, dan tidak ada hamah, ya, binatang yang menularkan penyakit. Allah Ta'ala bisawab. Wala sofar, ya, dan tidak ada kesialan dalam bulan sofar. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Telah kita sebutkan yang dimaksud dengan ya, tidak menular ini adalah ya, tidak ada penyakit menular, menular dengan sendirinya. Ya, bukan tanpa sebab. Dan itu juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apakah seorang itu akan tertimpa penyakit atau tidak, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wala tiyarah, dan tidak ada ya, rasa sial terhadap sesuatu. Wa yu'jibuni al-fa'lu, dan mengagumkan diriku al-fa'lu. Ya, kemudian para sahabat mengatakan qalu, wa mal fa'lu? Apa itu al-fa'lu ya Rasulullah? Beliau mengatakan al-kalimatu thayyibah. Ya, al-fa'lu adalah al-kalimatu thayyibah. Ya, perkataan yang baik. Sebagian menerjemahkan yang dimaksud dengan al-fa'lu adalah rasa optimis. Ya. Nah, ini lawan daripada tatoyur. Kalau tatoyur itu rasa pesimis. Ya, rasa merasa sial terhadap sesuatu sehingga menimbulkan rasa pesimis pada dirinya. Ya, dan ini tidak diperbolehkan. Dan kebalikannya, dan ini yang diperbolehkan adalah al-fa'lu. Seorang merasa optimis terhadap sesuatu. Kenapa ini diperbolehkan? Ya. Karena di dalamnya terdapat husnudzon billah. Ya, karena di dalamnya terdapat ya, unsur baik sangka kepada Allah. Jadi tatkala kita melakukan sesuatu ya, kemudian kita optimis ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini ya, bentuk baik sangkanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba itu diperintah ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan ibni Mas'udin marfu'an, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu', na'am, atiyaratu syirkun. Tiyarah adalah sebuah kesyirikan, dan telah kita sebutkan alasan-alasan ya, sisi-sisi ya, kenapa tiyarah ini termasuk ke dalam kesyirikan. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Wasilah yang berikutnya, sabi'an at-tanjim. Ya. Wasilah yang ketujuh yang bisa mengantarkan seorang kepada pintu kesyirikan adalah at-tanjim. At-tanjim nanti akan disebutkan, wa huwa kama 'arrafahu ba'dul muhaqqiqin bi annahu al-istidlalu bil ahwalil falaqiyah 'alal hawadisil ardiyah kawqati hububur riyah wa maji'il matar wa dhuhuri al-harri wal bardi wa taghayyuri al-as'ar aw hudutsil amradi wal wafiyat awi su'udi wan nuhus. Yang dimaksud dengan tanjim di sini, kalau diartikan namanya perbintangan, ya, ini secara bahasa. Nah. Ya, ada ilmu perbintangan yang itu masuk ke dalam kesyirikan. Ya, nanti ada akan disebutkan oleh mu'alif di sini, akan dijelaskan. Di sana pula ada ilmu perbintangan yang diperbolehkan. Ya, ada dua ilmu perbintangan, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Ya, yang dibahas di sini yang termasuk ya, wasilah ya, ilmu perbintangan yang termasuk ilmu sihir yang tidak diperbolehkan karena ini wasilah kesyirikan. Naam, ini adalah ya. Naam disebutkan di sini mencari indikasi bil ahwalil falakiyah. Ya, mencari indikasi dengan keadaan-keadaan bintang. Alal hawadisil ardiyah, terhadap perkara-perkara yang akan terjadi di muka bumi. Jadi ini yang akan dibahas, ya, perbintangan yang dilarang adalah naam, seorang mencari ya, hukum atau kesimpulan atau indikasi terhadap keadaan-keadaan bintang tertentu untuk menentukan kejadian-kejadian yang akan terjadi di muka bumi ini. Kauqati huburiyah wa maji'il matar, seperti waktu-waktu berhembusnya angin. Wa maji'il matar, dan datangnya hujan. Wa dhuhuril harri wal barli, seperti pula datangnya panas dan dingin. Wa taghayyuri al as'ar, yang menentukan naam turun naiknya harga. Au hudutsil amrad wal wafiyat, atau datangnya penyakit-penyakit dan kematian-kematian. Awis su'ud wan nuhus, atau kebahagiaan, kebaikan-kebaikan dan kebinasaan-kebinasaan. Jadi inilah yang dimaukan di sini, ilmu perbintangan yang dilarang, yaitu ilmu perbintangan naam yang mengamati keadaan-keadaan bintang untuk menentukan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Ya, inilah ilmu perbintangan yang dilarang. Sebagian para ulama mendefinisikan ilmu perbintangan ini dengan istilah ta'thir. Ya, ilmu ta'thir. Ya. Inilah yang dilarang di dalam ya, ilmu perbintangan, yaitu ilmu yang dipelajari dengan mengamati keadaan-keadaan bintang untuk menentukan keadaan-keadaan yang ada di bumi ini. Ya, seperti berubahnya turun naiknya harga, turunnya penyakit, ya, turunnya wabah, naam, kebaikan-kebaikan, kebinasaan-kebinasaan. Nah, jadi inilah yang dilarang. Kemudian kata mu'alif di sini, wa hadza ma yusamma bi ilmi ta'thir. Apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini, ini namanya adalah ilmu ta'thir. Wa huwa 'ala naw'in. Ya, ilmu ta'thir itu ada dua jenis. Ya, dibagi lagi oleh para ulama ke dalam dua jenis. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama adalah ayyudaiya al-munajjimu annal kawakibah fa'ilatun mukhtaratun wa annal hawaditha tajri bita'thiriha wa hadha kufrun bi'ijma'il muslimin. Jenis ilmu ta'thir yang pertama ya, yaitu al-munajjim, orang yang ahli perbintangan. Ya, dalam ilmu ta'thir, ya, seorang munajjim yang mengamati bintang tadi, itu dia naam menduga atau menganggap bahwasannya bintang-bintang itulah yang menentukan nasib-nasib ya, atau kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Naam. Dan bahwasannya kejadian-kejadian itu disebabkan pengaruh, ya, oleh bintang-bintang itu. Wa hadza kufrun bi ijma'il muslimin. Maka keyakinan ini adalah keyakinan yang kufur, bisa mengeluarkan seorang dari keislaman menurut kesepakatan kaum muslimin. Kenapa alasannya? Li'annahu i'tiqadun biwujudi khaliqi ghairillah. Karena dia telah meyakini adanya pencipta selain Allah. Nah, jadi kalau ada orang yang meyakini bahwasanya bintang-bintang yang dia amati, bintang itulah, ya, dengan bintang itulah, naam, kejadian-kejadian di muka bumi ini itu terungkap, ya. Jadi dia menebak, naam, menyimpulkan bahwasanya kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini disebabkan karena bintang yang dia lihat, ya, bintang-bintang yang dia lihat. Jadi bintang itulah secara sendiri yang menentukannya. Maka apabila ada keyakinan seperti ini, ya, ini adalah keyakinan yang kufur, bisa mengeluarkan seorang ke dalam Islam. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, karena dia telah meyakini adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ahadan yatasarrafu fi mulkihi bi ghairi masyiatihi wa taqdirihi Subhanahu wa taala. Dan bahwasannya, naam, tidak ada bahwasannya satupun, tidak ada satupun, ya, pada kerajaan ini, kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa kehendak Allah dan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jenis yang kedua dari jenis ilmu ta'thir, al-istidlalu bimasiril kawakib wajtima'iha waftiqariha ala hudutsil hawadith wa hadza la syakkun fi tahrimihi. Jenis yang kedua dari ilmu ta'thir adalah na'am menyimpulkan atau mengindikasikan dengan perjalanan atau gerakan-gerakan bintang-bintang tertentu pada saat dia berkumpul, begitu juga pada saat dia berpisah, terhadap kejadian-kejadian yang akan terjadi di muka bumi ini. Wa hadza la syakkun fi tahrimihi, maka perbuatan ini tidak diragukan lagi, ya, tentang haramnya. Li'annahu min id'a'i ilmil ghaib, dikarenakan di dalamnya ada unsur mengaku-ngaku mengetahui perkara ghaib. Wa huwa minas sihri aidon. Ini pula termasuk, ya, ke dalam ilmu sihir. Karena ilmu nujum dari jenis ta'thir ini disamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam ilmu nujum. Disebutkan dalam hadis, dalam sebuah hadis, maniktabasa ilman minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihir zada mazada. Barang siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu nujum, ya, ilmu nujum yang dimaukan di sini adalah ilmu nujum dari jenis ta'thir. Nah, telah kita sebutkan apa itu ilmu nujum dari jenis ta'thir, yaitu mengamati keadaan-keadaan bintang untuk menentukan kejadian-kejadian yang akan terjadi di muka bumi. Ini namanya ilmu ta'thir, ya, dari ilmu nujum. Nah, barang siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu nujum, ilmu perbintangan, yaitu dari jenis ta'thir, maka sungguh dia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir, zada mazad, ya, tambah, ya, bertambah dan terus bertambah, ya, kesesatannya terus, ya, bertambah. Jadi ini yang dimaksud dengan ilmu ta'thir, ilmu nujum yang dilarang. Dan di sana ada jenis ilmu nujum yang diperbolehkan untuk dipelajari, ya, dan memberikan manfaat kepada manusia, yaitu dari jenis ilmu tasyir. Hampir mirip, ya. Kalau tadi ta'thir, kalau ini tasyir. Ta, sin, ya, ya, ro. Ya, ilmu at-tasyir. Ini yang diperbolehkan. Nah, ilmu ini yang diperbolehkan, yaitu mengamati bintang, naam, untuk, ya, memudahkan kegiatan-kegiatan manusia seperti menentukan arah, ya, lebih dikenal dengan kompas, ya, melakukan sebuah perjalanan. Nah, biasanya nahkoda, ya, itu menggunakan kompas arah utara, selatan, barat, timur. Ya. Ini salah satu ilmu an-nujum yang diperbolehkan, yaitu ilmu tasyir, mengamati bintang untuk membantu, ya, kegiatan-kegiatan atau aktivitas manusia di muka bumi, ya, seperti menentukan arah seperti kompas, ya, sebagian pula memakai ilmu ini untuk menentukan arah kiblat, ya, sekarang dipakai ilmu ini untuk menentukan arah kiblat, ya, kiblat itu di mana, nah, untuk menentukan penanggalan apakah itu Masehi ataupun Hijriyah. Nah, jadi ilmu ini diperbolehkan untuk dipelajari, ya, bukan untuk menentukan nasib, ya, seseorang atau kejadian-kejadian yang akan terjadi di muka bumi, ya. Nah, jadi ilmu nujum itu ada dua, ada yang dilarang dipelajari dan termasuk syirik, ada pula yang diperboleh, ya, kehidupan manusia. Nah, jenis ilmu tasyir, ya. Adapun yang dibahas di sini, yang dilarang di sini, yang merupakan wasilah yang bisa mengantarkan seorang ke dalam kesyirikan adalah ilmu nujum dari jenis ta'thir, yaitu mengamati keadaan-keadaan bintang untuk menentukan nasib-nasib atau kejadian-kejadian yang akan terjadi di muka bumi, ya, yang akan terjadi, na'am, di muka bumi. Kemudian kita lanjutkan, wasihru muharramun bil kitab wa sunnah wal ijma', dan sihir itu adalah perbuatan yang haram berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma'. Yang telah kita sebutkan tadi bahwasanya ilmu nujum dari jenis ta'thir ini termasuk ilmu sihir. Yang Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu nujum, yang dimaksudkan ilmu nujum di sini adalah ilmu nujum dari jenis apa? Ta'thir, bukan tasyir. Kalau tasyir diperbolehkan, ya, tidak mengapa mempelajarinya. Maka sungguh, ya, orang tersebut telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir. Ya, ilmu sihir itu banyak sekali. Ada yang menggunakan buhul-buhul, ya. Nah, ada juga yang mengamati bintang-bintang dan yang lainnya. Ya, banyak jenis-jenis ilmu sihir. Nah, jadi takkala seorang mempelajari ilmu nujum dari jenis ta'thir, maka ini termasuk sihir. Dan sihir adalah perbuatan yang haram. Nah, sebagaimana yang ditetapkan di dalam Al-Quran, sunnah dan ijma' para ulama. Wal ikhbaru anil hawadithil mustaqbalah, mustaqbaliyah, antariqil istidlal bin nujum min id'ai ilmil ghaib alladhi ista'tharahullah bi'ilmihi. Dan mengkhabarkan, memberitakan, ya, kejadian-kejadian yang akan datang melalui cara melihat keadaan-keadaan bintang, ini termasuk mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Di mana perkara gaib itu adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan tentang ilmunya. Nah, jadi di dalam, ya, ilmu nujum dari jenis ta'thir, ya, di sini ada unsur, nah, menyebutkan Allah Subhanahu wa taala pada perkara gaib. Ya. Karena perkara gaib telah kita sebutkan adalah, ya, perkara-perkara yang merupakan kekhususan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada orang yang mengaku-ngaku, ya, mengetahui perkara gaib, karena itu adalah na'am khusus, ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.